Bukan persis novel yang kadang cerita dunia, amat suci cinta dan kasihnya pada Rasulullah. Alatmu dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah Aisyah sungguh manis sirah cintamu, bukan persis novel yang kau